Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 580. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Tatkala segala keadaan ini tidak dapat terlihat, selain pada kaca yang halus licin, dan kaca itu seluruhnya berkarat, maka terdindinglah daripadanya hidayah atau petunjuk. Bukan karena kikir dari pihak pemberi nikmat hidayah, tetapi karena kotoran yang berlapis-lapis karatnya pada tempat mengalirnya hidayah ini. Di mana bergegas-gegas lidah manusia membantahnya. Karena telah menjadi tabiat manusia membantah yang tidak di mukanya. Jikalau adalah bagi anak dalam kandungan, akal pikiran, niscaya dibantahnya akan kemungkinan adanya manusia pada udara luas terbuka. Jikalau adalah bagi anak kecil, dapat membedakan sesuatu, niscaya mungkin dibantahnya akan apa yang didakwakan oleh orang-orang yang berakal mengetahuinya dari alam al-malakut, langit dan bumi. Begitulah manusia pada tiap-tiap tingkat. Hampirlah selalu membantah apa yang ada pada tingkat sesudahnya. Siapa yang membantah tingkat kewalian? Tentulah ia membantah tingkat kematian. Dan makhluk itu dijadikan bertingkat-tingkat. Maka tidak sewajarlah tiap-tiap orang membantah yang di belakang tingkatnya. Ya, manakala mereka meminta ini diperdebatkan dan dibahas dengan cara yang mengacaukan itu, dan tidak dimintanya dari segi membersihkan hati dari selain Allah Ta'ala, niscaya mereka tiada memperolehnya, lalu membantahnya. Dan orang yang tidak ahli ilmu mukasyafa, maka tidak sedikit yang beriman dengan gaib atau yang tidak dapat diketahui dengan panca indera atau yang termasuk bagian metafisika dan membenarkannya sampai dapat dipersaksikannya dengan percobaan. Pada hadis disebutkan bahwa hamba apabila berdiri pada sholat, maka diangkat oleh Allah dinding hijab di antaranya dan hambanya. Ia menghadapi hambanya dengan wajahnya, dan berdirilah para malaikat dari sejak kedua baunya sampai ke udara, bersolat dengan sholatnya, dan mengucapkan amin atas doanya. Bahwa orang yang mengerjakan sholat itu bertaburanlah ke atasnya kebajikan dari puncak langit sampai pada belahan kepalanya, dan menyerulah seorang penyeru. Jikalau tahulah orang yang bermunajah ini dengan siapa ia bermunajah, niscaya ia tidak berpaling kepada yang lain. Bahwa pintu-pintu langit itu dibuka bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan Allah Azza wa Jalla membanggakan kepada para malaikatnya akan hambanya yang bersolat itu. Maka pembukaan pintu-pintu langit dan muwajahah Allah Ta'ala dengan wajahnya akan hambanya adalah inayah dari kasyaf yang kami sebutkan itu. Dalam Taurat disebutkan, tertulis, hai anak Adam, jangan engkau merasa lemah berdiri di hadapanku sebagai orang yang bersalat, yang menangis. Akulah Allah yang engkau dekati dari hati engkau dan dengan gaib engkau melihat akan nurku. Ia Ta'ala berkata, maka kita melihat bahwa kehalusan perasaan ketangisan dan keterbukaan yang diperoleh oleh orang yang bersolat dalam hatinya adalah dari kedekatan Tuhan dari hatinya. Dan apabila tidak ada kedekatan ini, yaitu dekat dengan tempat, maka tidak adalah artinya selain dari kedekatan dengan hidayah, rahmat, dan terbuka hijab. Dan dikatakan bahwa hamba itu apabila bersolat 2 rakaat, niscaya takjublah 10 barisan daripada malaikat. Tiap-tiap barisan adalah 10.000 banyaknya, dan Allah membanggakan dengan hambanya yang bersolat itu kepada 100.000 malaikat. Yang demikian ini adalah karena hamba itu telah mengumpulkan di dalam sholatnya antara berdiri, berukuk, duduk, dan sujud, dan telah dipisah-pisahkan oleh Allah yang demikian itu kepada 40.000 malaikat. Maka para malaikat yang berdiri, mereka tidak rukuk sampai hari kiamat, dan yang sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hari kiamat, dan begitu pula lah yang rukuk dan yang duduk. Maka apa yang direzekikan oleh Allah kepada para malaikat itu dari kedekatan diri dan derajat tinggi adalah berlaku terus-menerus demikian. Dalam suatu keadaan tiada bertambah dan tiada berkurang. Dan karena itulah diceritakan oleh Allah bahwa para malaikat itu berkata, "Wama minna illa lahu maqamun ma'lum." Artinya, dan tidak adalah dari kami selain dari suatu kedudukan yang dimaklumi. Surat As-Saffat ayat 164. Dan manusia itu berbeda dari malaikat tentang kenaikan dari tingkat ke tingkat. Maka senantiasalah manusia itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu memperoleh faedah bertambahnya kedekatan itu. Dan pintu untuk bertambah dekat adalah tertutup bagi para malaikat alaihissalam. Dan tidaklah bagi masing-masing malaikat, melainkan derajatnya yang diuntukkan kepadanya dan ibadahnya yang tetap dikerjakannya, tidak berpindah kepada yang lain dan tidak berhenti dari ibadah yang tertentu itu. Para malaikat itu tiada menyombong dengan ibadahnya dan tiada merasa letih. Mereka bertasbih siang dan malam dan tiada pernah berhenti. Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Kunci bertambahnya derajat itu ialah sholat. Berfirman Allah Ta'ala, "Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un." Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah memujikan mereka sesudah iman dengan sholat tertentu yang disertai dengan khusyuk. Kemudian disudahinya sifat-sifat orang yang beruntung itu dengan sholat pula. Maka berfirman, "Iya, dan mereka yang menjaga sholatnya." Surat Al-Mu'minun ayat 9. Kemudian berfirman Allah Ta'ala mengenai buah dari sifat-sifat itu. Itulah orang-orang yang mempusakai, mereka yang mempusakai surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Allah mensifatkan mereka, pertama, dengan keberuntungan dan penghabisan dengan mempusakai surga Firdaus. Dan menurut pendapatku, bahwa banyaknya kata-kata dari lidah serta hati Alba berkesudahan sampai kepada batas itu. Karena itulah berfirman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Artinya, apakah yang membawa kamu masuk neraka? Mereka menjawab, kami tiada termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Surat Al-Mudathir ayat 42 dan 43. Orang-orang yang mengerjakan sholat itu ialah mereka yang mewarisi surga Firdaus. Merekalah yang menyaksikan nur Allah Ta'ala, memperoleh kesenangan dengan mendekatinya dan dekatnya dari hati mereka. Kita bermohon pada Allah kiranya dijadikannya kita sebagian dari mereka yang dilindunginya kita dari siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang yang terhias kata-katanya dan keji perbuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah yang menganugerahkan bermacam-macam nikmat yang qadim mempunyai banyak kebaikan. Rahmat Allah kepada tiap-tiap hambanya yang pilihan. Hikayat dan cerita tentang sholat orang-orang khusyuk, kiranya Allah meridhai amalan mereka. Ketahuilah bahwa khusyuk adalah buah iman dan natijah keyakinan yang diperoleh dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Siapa yang direzekikan demikian adalah ia orang khusyuk di dalam sholat dan pada bukan sholat. Bahkan di dalam kesepiannya dan di dalam kamar kecil ketika membuang air. Sesungguhnya, yang mengharuskan khusyuk itu ialah mengetahui, melihatnya Allah kepada hamba, mengetahui kebesarannya dan mengetahui keteledoran hamba. Maka dari segala pengetahuan ini, terjadilah khusyuk dan tidaklah pengetahuan itu tertentu dengan sholat saja. Dari itu diriwayatkan dari setengah mereka bahwa ia tiada mengangkatkan kepalanya ke arah ke langit selama 40 tahun karena malu kepada Allah Ta'ala dan khusyuk kepadanya. Ar-Rabi bin Kaisan karena sangat memicingkan matanya dan menengkurkan kepalanya lalu disangka oleh sebagian orang bahwa ia buta. Ia bolak-balik ke rumah Ibnu Mas'ud selama 20 tahun. Apabila dilihat oleh budak wanita Ibnu Mas'ud, lalu budak itu mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, teman-teman yang buta itu telah datang. Maka Ibnu Mas'ud tertawa mendengar perkataan budak wanitanya itu. Apabila Ar-Rabi mengetok pintu, lalu budak wanita itu keluar. Maka dilihatnya Ar-Rabi menegur dan memicingkan matanya. Dan Ibnu Mas'ud apabila memandang kepadanya berkata, Wabashshiril mukhbitin. Artinya, gembirakanlah orang-orang yang merendahkan diri. Surat Al-Hajj ayat 34. Demi Allah, kalau dilihat engkau oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya gembira beliau kepada engkau. Pada riwayat yang lain, niscaya sayang beliau akan engkau. Dan pada riwayat yang lain, niscaya tertawa beliau. Pada suatu hari, Ar-Rabi pergi bersama Ibnu Mas'ud kepada tukang besi. Maka tatkala dilihatnya tempat api yang ditiup dan api yang menyala-nyala, lalu peninglah Ar-Rabi dan jatuh pingsan ke lantai. Dan Ibnu Mas'ud duduk pada kepalanya sambil sampai masuk waktu sholat. Ia belum sembuh. Lalu didukung oleh Ibnu Mas'ud, dibawa pulang ke rumahnya. Ia pingsan terus sampai kepada saat ia mulai pening tadi. Sehingga luputlah lima sholat. Dan Ibnu Mas'ud yang duduk pada kepalanya mengatakan, "Demi Allah, inilah yang dinamakan tahajud." Arabi mengatakan, "Tiadalah sekali-kali aku masuk ke dalam sholat yang aku pentingkan di dalamnya selain dari apa yang aku bacakan dan apa yang dibacakan padaku." Adalah Amir bin Abdullah termasuk orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan apabila mengerjakan sholat, kadang-kadang anak perempuannya memukul rebana dan wanita-wanita bercakap-cakap sesuka hatinya di rumah. Ia tidak mendengar dan tidak memahami yang demikian. Dan pada suatu hari ditanyakan kepadanya, "Adakah jiwa engkau mengatakan sesuatu kepada engkau di dalam sholat?" Ia menjawab, "Ya, ada. Dengan tegakku di hadapan Allah Azza wa Jalla dan berpaling aku kepada salah satu dari dua negeri." Ditanyakan lagi, "Adakah engkau mendapati sesuatu daripada hal ikhwal duniawi?" Ia menjawab, "Meskipun panggal gigiku, aku lebih menyukai daripada aku dapati di dalam sholatku apa yang kamu dapati." Dan adalah Amir bin Abdullah mengatakan lagi, "Jikalau terbukalah tutup, niscaya tidaklah bertambah keyakinanku." Dan adalah Muslim bin Yasar, termasuk di antara orang yang khusyuk di dalam sholat. Dan telah kami nukilkan dahulu, bahwa ia tiada merasa dengan jatuhnya tiang di dalam masjid, dan dia waktu itu di dalam sholat. Dan kenalah salah satu daripada anggota badan, sebagian mereka, yang memerlukan kepada dipotong, dan pemotongan itu tidak mungkin dilakukan. Maka ada yang mengatakan bahwa kalau dia di dalam sholat, niscaya dia ada merasakan dengan apa yang dilakukan ke atas dirinya. Maka dipotonglah ketika ia dalam sholat. Betapa sebagian mereka bahwa sholat itu dari akhirat. Apabila kita masuk ke dalamnya, maka kita telah keluar dari dunia. Ditanyakan kepada seorang khusyuk yang lain, "Adakah jiwamu membicarakan sesuatu tentang urusan duniawi di dalam sholat?" Dia menjawab, "Tidak di dalam sholat dan tidak pada yang lain dari sholat." Ditanyakan setengah mereka, "Adakah engkau teringat sesuatu dalam sholat?" Maka ia menjawab, "Adakah sesuatu yang lain yang lebih saya cintai daripada sholat? Maka saya ingat di dalam sholat." Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Di antara tanda mengertinya seseorang ialah ia memulai dengan keperluannya sebelum ia masuk ke dalam sholat, supaya ia masuk ke dalam sholat itu dan hatinya kosong dari yang lain." Setengah mereka tidak berlama-lama di dalam sholat karena takut datang was-was atau gangguan pikiran atau tiada tenteram. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir mengerjakan suatu sholat lalu tidak berlama-lama padanya. Maka orang bertanya padanya, "Mengapa engkau sederhanakan sholat itu, wahai Abul Yaqdan?" Maka Ammar menjawab, "Adakah engkau melihat aku mengurangkan sesuatu dari batas-batas yang dimestikan dari sholat?" "Tidak," menjawab yang bertanya tadi. Maka menyambung Amar, "Aku memburu di waktu setan melengah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa hamba yang mengerjakan sholat itu tidak dituliskan untuknya setengah sholat, tidak sepertiganya, tidak seperempatnya, tidak seperlimanya, tidak seperenamnya, dan tidak sepersepuluhnya." Dan seterusnya Nabi menjelaskan, sesungguhnya dituliskan bagi hamba itu daripada sholatnya, ialah apa yang dipergunakannya akal padanya. Dan diceritakan bahwa Talha Az-Zubair dari golongan dari para sahabat radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara orang yang mengerjakan sholat dengan sederhana atau tidak mengerjakannya dengan cara yang memberatkan. Mereka itu mengatakan, kami menyegerakan sholat itu karena menjaga daripada gangguan setan. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpidato atas mimbar. Sesungguhnya orang itu berubah kedua jambangnya dalam Islam dan tidak disempurnakannya sholat karena Allah Ta'ala. Lalu orang menanyakan, bagaimanakah maka demikian? Menjawab Umar, tidak sempurna khusyuknya, tawaduknya, dan menghadapnya kehadirat Allah Ta'ala di dalam sholat itu. Ditanyakan Abu Aliyah tentang firman Allah Ta'ala, alladzina hum an salatihim sahun. Artinya, mereka yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 5. Lalu ia menjawab, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ia tidak tahu pada rakaat berapa ia bertindak. Adakah atas yang genap atau atas yang ganjil? Dan berkata alasan, yaitu orang yang lalai dari waktu sholat sehingga waktu itu keluar. Berkata setengah mereka, yaitu orang kalau mengerjakan sholat pada awal waktu, ia tiada gembira. Dan kalau dikemudiankannya dari waktu, ia tiada merasa sedih. Ia tiada melihat kebajikan dengan menyegerakan sholat dan dosa dengan mengemudiankannya. Ketahuilah bahwa sholat itu kadang-kadang dikira sebagiannya dan ditulis sebagiannya tanpa sebagian lagi, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis pada yang demikian itu. Kalau ada ahli fikih mengatakan bahwa sholat itu mengenai sahnya tidak terbagi-bagi, tetapi yang demikian adalah mempunyai pengertian lain yang telah kami sebutkan dahulu. Pengertian itu telah ditunjukkan oleh beberapa hadis, karena telah tersebut pada suatu hadis tentang menempelan kekurangan fardu dengan sunat. Pada suatu hadis disebutkan, berkata Isa alaihissalam berfirman Allah Ta'ala, dengan fardu mendapat kelepasan hambaku daripada azabku. Dengan sunat mendekatkan diri hambaku kepadaku. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berfirman Allah Ta'ala, tiada mendapat kelepasan hambaku daripada azabku selain dengan mengerjakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu sholat maka tertinggallah dari bacaannya suatu ayat. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling lalu bertanya, apakah yang aku bacakan tadi? Maka berdiam dirilah orang ramai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay menjawab, engkau membaca surat Anu dan engkau tinggalkan ayat Anu. Kami tiada mengetahui apakah ayat itu sudah dimansuhkan atau sudah diangkatkan. Maka menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar, engkau wahai Ubay. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada orang yang banyak itu, seraya bersabda, bagaimanakah kiranya keadaan kaum yang mengerjakan sholatnya, menyempurnakan sholatnya, dan nabi mereka berada di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibacakan nabi mereka kepada mereka dari kitab Tuhan. Ketahuilah bahwa Bani Israel telah berbuat demikian. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi mereka. Yang artinya, katakanlah kepada kaummu, engkau hadiahkan kepadaku badanmu, engkau berikan kepadaku lidahmu, dan engkau jauhkan daripadaku hatimu. Adalah detail apa yang engkau kerjakan itu. Ini menunjukkan bahwa memperhatikan apa yang dibacakan imam dan memahaminya adalah ganti daripada membacakan sendiri surat itu. Dan berkata setengah mereka bahwa orang yang bersujud suatu sujud kepada Allah adalah ia menghampirkan diri dengan sujud itu kepadanya. Maka kalau dibagikan kepada dosanya pada sujud itu kepada penduduk kotanya, niscaya binasalah mereka itu semua. Lalu orang bertanya, bagaimanakah terjadi yang demikian itu? Menjawab setengah mereka tadi, adalah orang itu sujud pada Allah, sedang hatinya memperhatikan kepada hawa nafsu dan menyaksikan yang batil yang telah mempengaruhinya. Inilah sifat orang-orang yang khusyuk. Telah dibuktikan oleh cerita bahwa riwayat. Telah dibuktikan oleh cerita dan riwayat tadi, serta yang telah kami tentangkan, bahwa pokok pada sholat ialah khusyuk dan kehadiran hati. Dan semata-mata gerak serta alpa adalah kurang faedahnya pada hari kembali atau hari akhirat. Wallahu a'lam. Allah Maha Tahu. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Bab keempat. Tentang keimaman dan mengikuti imam. Mengenai rukun sholat, sesudah salam dan atas imam, ada tugas-tugas sebelum sholat dan pada pembacaan. Adapun tugas-tugas tersebut sebelum sholat ada 6. Pertama, bahwa tidaklah seorang itu tampil menjadi imam kepada orang banyak yang tidak suka padanya. Kalau orang banyak itu tidak sekata, maka yang dilihat ialah yang terbanyak. Dan kalau golongan yang sedikit terdiri dari orang-orang baik dan beragama, maka memandang kepada pendapat mereka adalah lebih utama. Pada hadis disebutkan, 3 golongan tidak dilampaui oleh sholatnya akan kepalanya. Budak yang lari dari tuannya, istri yang dimarahi suaminya, dan imam yang mengimami suatu kaum di mana kaum itu tiada suka kepadanya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Amamah. Sebagaimana dilarang tampil menjadi imam karena tidak disukai orang banyak, maka seperti itu pula dilarang tampil menjadi imam bila ada di belakangnya orang yang lebih ahli fikih daripadanya, kecuali apabila orang yang lebih utama daripadanya itu menolak, maka bolehlah ia tampil menjadi imam. Kalau tidak ada sesuatu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah ia tampil, manakala telah meyakini dan mengetahui bahwa dirinya terdapat syarat-syarat menjadi imam dan dimakruhkan ketika itu menolak. Sesungguhnya dikatakan bahwa ada suatu kaum yang tolak menolak menjadi imam sesudah selesai qomat dari sholat, maka terjadilah keteruhan di antara mereka. dan apa yang diriwayatkan tentang tolak-menolaknya menjadi imam di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Sebabnya ialah karena pilihan mereka akan orang yang dilihatnya lebih utama untuk itu. Atau karena kekhawatiran mereka kepada dirinya akan kealpaan dan beratnya tanggungan sholat para makmum. Karena imam itu adalah penanggung. Dan siapa yang tiada membiasakan dirinya menjadi imam, kadang-kadang hatinya bimbang dan keikhlasannya kacau di dalam sholat. Karena malu kepada para pengikut atau makmum. Lebih-lebih waktu membaca bacaan dengan suara keras. Dari itu terdapatlah beberapa sebab bagi orang yang menjaga diri daripada yang demikian itu.